Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada cara pendidikan yang sangat praktis yang dengannya anak kita menjadi manusia terhebat di hari akhirat. Dekatkan mereka dengan masjid. Jadikan hati mereka terikat dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. 7. Satu dari 7 yang mendapatkan naungan khusus di hari akhirat adalah rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masjid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Karena itulah suasana pendidikan harus bisa terpusat di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini praktis tentang bagaimana mengkondisikan diri kita, anak kita, lingkungan pendidikan kita. Cari rumah, carilah yang dekat masjid. Pondok tanpa masjid gawat nih. Kalau ada pondok kemudian tidak ada masjidnya, wah gawat. Iya. Jadikan dekat dengan masjid agar supaya hati terikat dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ikatannya? Ikatan keimanan kepada Allah. Ikatan keimanan terhadap hari akhirat. Ikatan sholat, ikatan zakat, lahirnya takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang memakmurkan masjid hanya memiliki sifat ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tidak ada yang memakmurkan rumah-rumah Allah kecuali mereka ini. Siapa? Yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang dipastikan masuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di atas hidayah. Bagaimana bila nasihat Luqman hanya dapat diterapkan kepada anak, tidak keseluruhannya, hanya mampu diajari ke anak-anak sebahagian saja. Mohon penjelasannya. Siapa suruh punya anak? Harus diupayakan keseluruhannya. Sebab qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tanggung jawab kita. Dan disitulah tantangan. Ini sebenarnya juga materi yang harus membuka wawasan seorang ibu, bahwa kalau seandainya dia pahami tanggung jawab dia di rumah, maka betul-betul tidak akan terfikir untuk cari kerjaan lain. Sebab untuk fokus dalam mendidik anak di rumah itu luar biasa perhatian yang diperlukan di dalamnya. Demikian pula seorang ayah, seandainya menyadari besarnya perkara ini, maka dia akan betul-betul mempersiapkan waktunya guna menambah ilmu, menambah kekuatan iman dan amalannya, menambah sifat-sifat keikhlasan, ketauhidannya, kekuatan salat, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkarnya, dan seterusnya, untuk menjadi pendidik yang baik. Kemudian metode penerapan ini tidak harus segera seluruhnya. Harus kita lihat kemampuan kita. Ini berat. Mendidik diri kita, bisa mendidik seperti ini saja luar biasa beratnya. Saya belum bisa. Tapi saya berusaha. Kita berusaha untuk bisa ke sana. Sesuai dengan apa yang Allah telah beri kepada kita. Sedikit demi sedikit yang Allah telah beri kepada kita, sehubungan dengan wasiat itu terapkan. Sebab kekuatan ilmu ada pada kekuatan penerapannya, kekuatan pengajarannya. Alikhwah rahimakumullah. Jadi diupayakan. Kalau misalnya setelah kita upayakan, ada saja anak yang lepas dari, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu a'lam. Bolehkah memberi anak game sebagai variasi pemenuhan hak bermain anak selain permainan lain, supaya anak tidak mencari game di luar karena maraknya game-game di luar rumah? Jika bagaimana kriteria game yang dibolehkan? Ini harus dipelajari dulu game-gamenya ini. Saya kurang mahir di sini. Siapa yang pemain game di sini? Baik. Hanya secara umum, anak memang perlu bermain. Dalam batas tertentu, anak itu memerlukan permainan. Dan banyak permainan yang melatih anak. Justru pendidikan di sekolah, di kelas, kadang terkalahkan oleh pendidikan yang diperoleh oleh anak di saat bermain. Ada anak di kelas suruh baca hadis, alaika bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, dan seterusnya, kamu wajib untuk jujur karena sungguh jujur mengantar kepada kebaikan, sungguh kebaikan mengantar kepada surga. Ada anak luar biasa susahnya untuk menghafal hadis ini. Tidak bisa apa. Perlu waktu sehari, dua hari. Gurunya jelaskan, pahamkan maknanya. Tetapi Masya Allah, di saat bermain. Bermain bola dia. Terjadi selisih antara gol dan enspal. Terjadi tindakan langsung, gol. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata si penendang langsung mengatakan, saya enspal. Si anak yang tidak bisa membaca ini, menghafal ini, mampu menerapkan ilmu itu di luar. Dan ini nilainya 1000+. Kalau hafalan hadis tadi 10 dapat. Tapi ini luar biasa. Ini hasilnya. Jadi dalam mendidik, lihat kemana arah hasil didikan kita. Kadang sebagian pendidik itu melihat arahnya, oh berhasil anak diri saya ketika 10, 10, 10, iya, ujian, oh luar biasa berhasil. Belum tentu. Saat-saat bermain itu bisa terlihat siapa yang jujur. Iya. Saat-saat bermain di situ terlihat, iya, nilai kepemimpinan. Bahkan saat-saat bermain di situ terlihat nilai kesabaran. Bahkan saat-saat bermain di situ bisa terlihat nilai tawadu, kemampuan mengakui kelebihan saudaranya yang lain. Bisa kita didik anak kita di saat bermain itu, saat menang misalnya, kalau dia menang, dia bisa tetap rendah diri. Iya. Di saat dia kalah, di saat dia kalah, dia tetap mampu menenangkan diri dan mengakui kekalahannya. Dia menang, apa-apa, besok saya harus menang. Iya. Coba diarahkan ke situ. Ini luar biasa. Nilai pendidikan di saat bermain itu luar biasa. Terus game gimana? Game ini lihat jenis permainannya apa. Pertama kalau ada gambarnya. Terus untuk batas anak tertentu, iya, yeah, sebagian gambar boleh. Kemudian dilihat jenis gambarnya apa. Tokoh. Tokoh ini apa sosoknya. Kemudian lihat jenis permainannya apa. Mengarah, mengasah otak. Mengarah ini, mengarah ini. Kemana arahnya. Ini lihat pertimbangan-pertimbangannya untuk memilih. Jadi lihat jenis-jenis game-nya untuk apa. Kalau tidak mengarahkan ke situ, percuma. Itu pun game-game yang arahnya untuk mengasah otak. Saya pernah baca hasil penelitian, game-game untuk melatih otak tidak menguatkan otak. Ternyata tidak menguatkan otak hasilnya. Dari penelitian, tidak menguatkan otak. Kenapa? Yang ada adalah ketegangan. Harus dapat level ini. Kejar level ini. Dan seterusnya. Anak kita tegang. Ketegangan berlebihan merusak akal. Merusak otak. Ini. Saya sarankan ketagihan terhadap game dihindari. Kalaupun mereka mau melakukan game, lihat tinjauan syar'i. Itu pun terbatas. Itu pun ketika dalam kondisi yang disebutkan oleh si penanya. Kalau tidak ada, maka pasti dia akan keluar. Kalau dia masuk ke PlayStation, waduh, ketemu dengan anak berbagai jenis. Tabiat, ukurannya dan lain-lainnya. Bisa merusak. Sehingga apa? Menghindari kerusakannya lebih besar. Disiapkan fasilitasnya di rumah. Dalam batas ini. Itu pun terapinya dalam rangka supaya tidak tergantung. Ciptakan permainan-permainan lain. Sibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain. Itu Allah. Bagaimana tahapan menegur kesalahan anak yang sudah paham usia 8 sampai kira-kira 8-11 tahun yang berulang-ulang dilakukan, tetap dengan kelembutan ataukah dengan tegas dan keras? Tetap dengan kelembutan. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Nilai rahmah, nilai rifq itu terus menerus. Sebab itu nilai iman. Tidak ada rahmah, tidak ada iman. Gimana kita mendidik tanpa iman? Hanya perlu dipahami di antara bentuk rahmah hukuman. Paham? Rahmah. rahmah itu, menghukum anak, dasarnya rahmah, dasarnya kasih sayang. Hukum kisos itu dasarnya apa? Rahmah, kasih sayang. Luar biasa banyaknya kebaikan di kisos. Potong tangannya si pencuri. Untuk apa? Supaya gugur dosanya. Dasarnya supaya dia selamat dari akhirat. Itu kenapa? Setelah dipotong tangannya, lahir apa? Apa yang lahir? Ini orang akan dijauhi. Iya. Yeah. Dijauhi loh. Ada orang potong, terpotong tangannya. Oh, orang akan waspada, menjauh. Dia betul-betul terdidik di tengah masyarakat. Sehingga melahirkan apa? Bukan hanya sekedar gugur dosanya dengan potong tangan, tapi lahir kekuatan tobat yang mengangkat dia ke dalam derajat yang sangat luar biasa tingginya. Dengan hukum potong tangan itu. Belum lagi apa? Dengan dipotong tangan, apa yang terjadi? Orang-orang yang mempunyai pekerjaan semisalnya, tidak mau sudah. Langsung hilang penyakitnya dengan melihat orang yang dipotong tangannya. Orang yang ingin, hilang. Luar biasa. Banyaknya nilai rahmah yang terjadi dengan hukum potong tangan ini. Belum lagi efek selanjutnya. Berkurang penyakit jantung. Sekarang banyak penyakit jantung karena pencuri. Sebab apa? Rumah sudah digembok berlapis-lapis, tetap motor hilang di dalam rumah. Coba lihat. Nyata. Akibat dari pencuri, akibat dari tangan ini. Tangan inilah yang mengakibatkan kucing melompat. Langsung. Ada pencuri, hati-hati. Padahal sementara tertidur nyenyak ini, langsung tiba-tiba. Lihat, penyakit banyak sekali. Nilai rahmah dalam hukuman. Dasarnya rahmah. Tinggal kapan dia perlu mendapatkan hukuman ini. Wallahu a'lam. Mungkin baiknya kita mengambil penerapan hukuman dalam pelanggaran sholat. Pukul di saat berumur 10 tahun. Tapi tetap dengan pukulan yang jangan sampai melukai. Pukulan yang bisa membuat jera. Sebelum itu bisa yang bukan pukulan, mungkin suruh berdiri. Mungkin cubitan biasa. Cubitan bukan pukulan ya. Ini cubitan biasa. Yang jelas perlu melihat nilai-nilai maslahah dari efek hukuman itu. Setiap anak akan berbeda. Ada anak yang terbiasa dihukum oleh orang tuanya di rumah. Masa di sekolah melanggar, kita mau terapkan hukuman itu juga? Tidak bisa. Hukuman kita kalah dengan hukuman orang tuanya. Itu pun tidak memberi jerah. Kita hanya akan melakukan proses penyiksaan. Apa yang dilakukan? Terapkan kasih sayang yang lebih hebat dari kerasnya hukuman di rumah. Terapkan kasih sayang terhadap anak yang lebih hebat dari proses hukuman di rumahnya. Kasih sayang yang lebih hebat bisa mengugurkan kekerasan yang lebih keras, yang sangat keras. Mungkin ustadzanya, ayana, di saat dia tahu dirinya akan dihukum, ternyata dipanggil sama ustadzanya, ayo pergi makan. Dibelikan apa yang menjadi kesukaannya. Ayo kita ke sana. Itu demi Allah langsung akan terjadi perubahan. Anak ini tergoncang drastis. Dia tidak pernah merasakan yang seperti itu. Ini teknik yang seperti ini ya. Dan ini berkembang sesuai dengan pengalaman orang masing-masing. Baik. Seutama-utama ilmu adalah mempelajari tauhid, menghafal Quran dan hadis. Tapi Allah memberi bakat dan kemampuan seseorang berbeda-beda. Bagaimana dengan anak yang sangat lemah dalam menghafal, tapi mampu di bidang lain? Apakah tetap dipaksa mengikuti sistem pendidikan yang banyak menekankan hafalan? Sebagian besar sekolah Islam demikian. Yang seringkali membuat anak berputus asa dan dikhawatirkan dia justru menjauh dari ilmu agama. Dan anak yang seperti ini biasanya mempunyai kebutuhan khusus. Ini benar sekali. Tidak boleh memaksakan. Jangan paksakan. Anak yang kurang kuat menghafal itu bisa diarahkan dengan banyak perkara. Ingat, kita suruh hafal untuk apa? Supaya dia paham. Paham untuk apa? Supaya diamalkan. Yakin? Diamalkan. Kalau misalnya anak bisa langsung mengamalkannya tanpa melalui proses hafalan, sudah berhasil? Berhasil? Pahala sudah ada di sisi Allah? Iya. Terus kenapa harus memaksakan hafal? Sementara kita sudah bisa berhasil. Alihwah rahimahumullah. Di sini, sistem pendidikan dalam Islam itu luar biasa. Lihat sahabat Nabi, jadi penghafal semuanya? Ayo, jadi penghafal semuanya? Tidak. Semuanya seperti Abu Hurairah, yang tinggal di masjid saja. Menanti Nabi hafalannya betul-betul menghafal sampai tidak makan, tidak, sehingga hafalannya sangat luar biasa. Semuanya seperti Abu Hurairah? Tidak. Yang pedagang tetap suruh berdagang, tetapi menjadi orang yang paling bertakwa sebagai pedagang. Yang petani tetap jadi petani, tapi menjadi orang yang paling bertakwa sebagai petani. Sahabat Muhajirin, para pedagang. Sahabat Ansar, para petani. Dan semuanya menjadi orang yang terkemuka, terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan Nabi. Terus yang jadi penghafal berapa orang? Abu Bakar Siddiq masuk dalam penghafal? Ayo, yang paling banyak hafalannya sampai ke garis? Tidak. Tetapi Abu Bakar yang paling hebat ilmunya. Kenapa bisa? Sebab kekuatan tasdiq, kekuatan pembenaran. Di situ arahkan di situ. Jadi kalau kita tidak bisa, anak-anak ini, tidak bisa, susah dia pun. Tetapi target kita dalam pertemuan itu, dia bisa menerima. Memang tidak boleh. Tidak boleh dusta. Dia bisa membenci dusta. Wah, ini berhasil. Walaupun dia belum hafal. Cara menghafalnya, tempuh cara murojaah. Diulang. Jangan pasakan harus terhafal kecuali anak yang memang punya potensi menghafal, tapi dia malas menghafal. Dibuatkan siasat dia supaya dia keluarkan potensinya. Ada anak seperti itu, bisa menghafal, tapi dia malas menghafal. Banyak cara, misalnya saat menghafal, semua menghafal. Kemudian dibuat aturan. Tidak boleh ada yang keluar bermain. Kecuali yang telah hafal. Sudah temannya lain yang malas menghafal ini. Tapi temannya sudah keluar. Dilihat di luar. Gelisah dia. Dia kan? Harus dipaksa dia. Untuk memunculkan kekuatannya. Dia lihat. Tetapi kalau yang betul-betul tidak bisa menghafal, dipaksakan menghafal, ini menzalimi anak ini. Dan perlu dipertimbangkan yang disebutkan di sini, dikhawatirkan dia justru menjauh dari ilmu agama. Ini. Karena kesalahan pendidik dalam mendekatkan ilmu ini kepada, memperkenalkan ilmu ini kepadanya. Hindari betul perkara itu. Seorang guru harus memiliki pertimbangan. Satu, ketika diperhadapkan dengan dua maslahah, maka dia harus memilih maslahah yang lebih besar. Dua, ketika diperhadapkan dengan dua mafsadah, tidak boleh tidak. menempuh jalan ini dan itu, tetap kena, kena mafsadah. Maka dia harus menempuh mafsadah yang lebih ringan. Dan ketika diperhadapkan dengan maslahah dan mafsadah, maka dia harus melakukan perkara itu ketika maslahahnya lebih besar daripada mafsadahnya. Dan dia harus tinggalkan perkara itu ketika mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Terus kalau berimbang, maslahah dan mafsadah, terserah saja. Tawakuf, terserah saja. Mau maju, mau mundur, sama saja. Iya. Mengapa penjelasan yang benar dan bagus ini tidak kita siarkan ke seluruh umat agar mereka semua mendapatkan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk itu? Ya, antum yang sebarkan. Iya, disitulah fungsinya ta'awun. Alhamdulillah ada siaran-siaran radio apa, luar biasa. Antum ketemu sesama ibu-ibu, ketemu sesama ibu, sama-sama bapak-bapak di kantor, di tempat kerja. Hai, sekarang begini caranya. Itu luar biasa penyebaran ilmu, penyebaran ilmu. Kemudian cara ini, penjelasan ini, bukan penjelasan ini belum bagus ini. Antum jangan terlalu melihat lebih-lebih. Yakin ada lebih darinya. Kemampuan kita terbatas. Biasalah orang yang kalau sudah terlalu haus, iya, setetes air itu sudah terlalu luar biasa. Kita seperti ini, ibaratnya kita seperti ini. Harus pahami, salafiyun harus memahami diri. Kita terlalu banyak kekurangan. Para ustaz harus tahu dirinya masih terlalu banyak kekurangan. Seandainya kita melihat kriteria sebenarnya menjadi pengajar, mungkin tidak ada ustaz yang mau jadi ustaz. Kalau kita mau terapkan itu, tidak ada yang bisa jadi ustaz. Tetapi tak ada buah, akar pun jadi. Kekurangan pasti banyak. Kan itu tutup. Iya, perbaiki lagi, tutup, perbaiki lagi. Inilah dakwah kita di Indonesia. Iya, kita terlalu kurang. Dan di antara kekurangan yang paling besar, sudah kurang ilmu, kurang pengamalan, kurang kehebatan dalam pendalaman, kurang lagi dari sisi terlalu banyak perselisihan. Itu sampai-sampai syekh-syekh apa para mustafid, orang-orang Arab yang ada di tempatnya Syekh Rabi, ini kalian orang Indonesia dari tahun sekian kalian bermasalah, sampai tahun sekian masih bermasalah terus. Apa seperti itu, ikhwan? Cobalah pahami, banyaknya kekurangan kita yang harus kita benahi. Coba fokus di situ. Bisa memperbaiki. Sebab banyak kesalahan-kesalahan itu, ini memang perkara yang harus diterapi, diperbaiki. Tapi ingat, ada yang lebih besar. Ada perkara yang harus kita lebih fokus di dalamnya. Yang semoga dengan fokus dengan yang besar itu, yang kecil ini sirna segera. Seperti metode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menerapi kerusakan, bencana. Lihat ketika Nabi alaihissalam wafat, apa yang terjadi? Muncul orang-orang murtad. Muncul. Sebelum Nabi wafat, Nabi sudah mempersiapkan pasukan besar. Dipimpin oleh seorang anak belasan tahun. Usamah bin Zaid. Memimpin Umar, memimpin Abu Bakar, memimpin Khalid bin Walid, memimpin singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belasan tahun. Untuk apa? Menyerang salah satu dari dua negara adik kuasa. Siapkan pasukan besar. Ini kekuatan total. Kalau kita tidak katakan seluruh kekuatan kaum muslimin ada dalam pasukan ini. Nabi wafat, setelah pasukan ini sudah siap, sasarannya sudah jelas, muncul permasalahan di berbagai negeri, muncul orang-orang murtad, tidak mau membayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Luar biasa. Nabi sudah tetapkan demikian. Ada yang besar. Itu target Nabi. Petunjuk Nabi, sabda Nabi, ketentuan Nabi harus terlaksana. Ini kehebatan Abu Bakar As-Siddiq, kekuatan tasdiknya. Kalau Nabi sudah tetapkan itu, harus terlaksana. Pertimbangan sahabat-sahabat yang lainnya, kita jangan dulu pending saja dulu, arahkan pasukan ini untuk mengontrol orang-orang yang bermasalah ini. Tidak, kirim pasukan. Hanya beliau minta supaya Umar radhiyallahu an, supaya tetap, supaya ada teman bermusyawarah. Apa yang terjadi jamaah? Hasilnya pasukan ini melewati tempat-tempat yang bermasalah, langsung buyar pikiran-pikiran mereka untuk berontak, untuk mengacau. Selalu mereka berpikir ini pasukan besar luar biasa untuk menghadang pasukan yang luar biasa dahsyatnya, satu dari negara yang dikuasai. Terus kita ini apa? Mereka diam sendiri, tenang sendiri keadaan tanpa digubris lebih jauh. Dengan pengiriman pasukan ini berhasil mendapatkan kemenangan. Terus dan sekaligus langsung menciptakan keamanan. Ketika apa? Fokus terhadap perkara yang sudah paten, jelas kebaikannya, maslahatnya. Kita harapkan yang lainnya akan ikut terbaik, apa? Dilakukan perbaikan di dalamnya. Ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini sangat kita perlukan. Beberapa wasiat Luqman ada yang bukan materi akidah. Bisakah materi-materi tersebut diajarkan kepada anak-anak dengan metode yang bersumber dari teori-teori barat? Kita tidak memerlukan teori barat. Semua kehebatan teori di barat dalam pendidikan itu ada dalam Islam. Hanya banyak orang belum melihatnya. Mau lihat? Baca Quran, baca sunnah. Pada ulama sudah mengungkap banyak kitab sehubungan dengan tarbiyah, pendidikan. Banyak diungkap perkara-perkara itu. Seandainya kita baca itu, kita akan melihat teori mereka. Luar biasa. Kita melihat teori ini, bagus. Tapi ternyata dalam Islam ada yang lebih bagus. Banyak ya? Ada yang lebih bagus. Banyak sekali teori. Bukan hanya teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan. Kalau berhubungan dengan pendidikan, paten. Tidak ada keraguan dalam diri saya. Islam tidak terkalahkan dalam seluruh sisi. Dalam semua sisi. Bahkan dalam perkara-perkara keduniaan, luar biasa. Kalau sudah ada aturannya dalam Islam, pasti Islam yang terbaik. Saya pernah beri contoh seperti ini. Ada teman bicara, bilang sama saya, Ustaz, di sana di Australia ada dosen dari ini punya penyakit kanker kelenjar di sini. Diterapi dengan metode baru, sembuh penyakitnya. Apa terapinya? Disuruh melakukan olahraga, lari dari gunung ini ke gunung yang ini, tetapi disertai dengan orang yang sudah sembuh melalui terapi ini pula. Jadi orang yang sudah mengalami proses sembuh, alhamdulillah, melalui terapi ini, sehingga dia betul-betul yakin terapi ini dan betul-betul yakin kesembuhan itu. Ditemani untuk apa? Ditemani untuk diberi motivasi. Kamu siap. Sebentar lagi kamu siap. Terus jalan. Sebentar lagi kamu siap. Pokoknya sesuatu yang membangkitkan jiwanya supaya mau siap. Mau siap. Jangan mau sakit. Mau siap. Jangan mau sakit. Lihat saya. Lihat saya. Saya dulunya begini. Lebih parah dari kamu. Dia lihat betul. Semangat terus jalan. Sembuh. Saya bilang, kuno gitu. Soalnya sekitar 10-an tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, saya sudah pernah dengar dari seorang dokter, di antara cara supaya pasien yang kita didik itu cepat sembuh, iya, munculkan semangat sembuh, jangan merasa sakit. Itu memberi. Ini hanya mengelola ini supaya jadi kegiatan tertentu. Lagi pula untuk apa yang seperti itu? Bagus, benar. Tapi ada yang lebih hebat. Coba lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang berkunjung, apa doanya? La ba's tuhurun insyaallah. Coba lihat tiga kalimat ini. Kalau orang barat, ahli kesehatan teliti kandungan ketiga kalimat ini, kemudian dijadikan lagi teori-teori tersendiri dan digabungkan dalam praktik pengobatan, itu akan melahirkan pengobatan dahsyat luar biasa. La ba's. Apa itu? Tak mengapa. Ini kalimat penafian la ba's. Jangan fikirkan ba's, jangan terlalu wah wah, jangan. La ba's. Untuk apa? Memang benar itu teori. Tapi jangan menganggap itu teori barat itu tidak ada dalam Islam. La ilaha illallah. Agama yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tidak ada perkara yang memang diperlukan oleh masyarakat dalam kebaikan dunia alam barat dan akhiratnya. Mustahil, tidak ada. Justru ada dan pasti ada dengan sehebat-hebat keberadaannya. La ba's. Kemudian disusul dengan tuhurun. Ini ilmu. Ilmu ini kalau masuk dalam diri orang yang berpenyakit, mungkin dia akan menganggap biar saya sakit terus. Kalau masuk ilmu yang kedua ini, tuhurun, penghapus dosa. Ucapan Nabi pasti benar. Kita disuruh sampaikan kepada sahabat kita sakit supaya dia yakin sabda Nabi. Harus yakin penghapus dosa. Orang kafir enggak. Teorinya enggak sampai ke situ. Insya Allah. Diikat dengan apa? Jika Allah kehendaki mengantar kita untuk meyakini sebab kesembuhan bagaimanapun hebatnya sebagai sebab, dia tetap terikat oleh kehendak dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya digantungkan, diikatkan kepada kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dalam proses sakit, penyembuhan, kita tetap mengharap, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kalimat ini. Langsung dihubungkan dengan akhirat. Kalau dokter gimana? Teori-teori barat gimana? Ketika sembuh, anggaplah sembuh. Apa akibatnya? Apa yang lahir? Setelah sembuh, apa yang lahir? Paling hebat dunia saja kan? Itu pun setelah sembuh, tambah penyakit. Apa penyakitnya? Apa penyakitnya? Oh, banyak sekali tambahan penyakitnya. Apa penyakitnya? Satu. Kalau bukan dokter itu. Aduh. Syirik. Ini lebih mengerikan daripada penyakit yang sebelumnya. Kita pernah berpikir. Dahsyatnya itu Islam. Sembuh dari penyakit badan. Tapi langsung masuk ke dalam posisi sakit syirik. Untuk apa sembuhnya kalau begitu? Disembuhkan dengan teori-teori yang salah. Supaya apa? Yakin akan kehebatan teori. Yakin akan kehebatan pencetusnya. Supaya jadi Tuhan selanjutnya. Tapi dalam Islam, insya Allah. Coba lihat ikhwah. Seandainya kita memahami sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, betul-betul kita tidak memerlukan teori dalam berbakti, tidak perlu, betul-betul tidak perlu. setelah belajar ikhwah, belajar agama, belajar akidah, belajar tafsir apa, ketika saya kadang mendengar teori-teori di radio, wih luar biasa hebatnya, wih luar biasa, memukau, menyentuh. Tapi ternyata, iya, sebagaimana yang kita ungkap dalam pertemuan Maghrib Isya, iya, paling hebat apa? Sebatas tabiat. Memang menyentuh, sebab tabiat pasti tersentuh. Tapi Islam dahsyat di atas itu. Iya. Islam tinggi di atas segalanya. Dan pasti mengungguli seluruhnya. Kan itu ikhwah, dalam pendidikan kita tidak memerlukan teori barat. Pelajari Quran dan Sunnah. Mungkin kita bisa baca. Tetapi bukan semua orang yang baca. Baca untuk apa? Perimbangan. Oh ternyata barat sampai di sini batas kemampuannya. Hadis Nabi kita baca untuk apa? Semakin yakin benarnya sabda Nabi. Ini teori lahir berpuluh tahun mengakibatkan orangnya dapat S3. Bahkan mengakibatkan orangnya jadi rektor. Luar biasa ini teori ini. Dahsyat penemuan. Ternyata kita baca hadis Nabi. Sudah ada dalam hadis Nabi. Apa hanya teori baru? Apa hanya penemuan baru? Sudah ada dalam hadis Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi SAW lengkap dengan petunjuk yang lebih luar biasa. Yang jelas, ukur semuanya dengan nilai akhirat. Pasti rontok semua teori itu. Nilai akhirat luar biasa. Adikwah rahimahumullah. Bolehkah memberi nama memberi nama untuk anak dengan nama nama Allah, dengan nama Nabi Allah yang lebih familiar di kalangan non muslim seperti Hizqil, Uzair, Daniel? Saya tidak punya dalil. Oh, ini adalah nama Nabi, Nabi Allah. Ingat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul? Imani yang global, secara global, yang rinci secara rinci. Kalau disebut namanya, imani lengkap dengan namanya. Kalau tidak disebut namanya, jangan sekali-sekali mencari, kecuali tidak, kecuali harus dengan jalur yang benar. Kita hanya disuruh mengimani yang global, yang tidak diberitahu namanya. Dalam Quran hanya 25. Quran Sunnah disebutkan 25. Hadith, nama. Walaupun Rasul ada sekitar 315 Rasul. Nabi, Nabi lebih banyak lagi. Ratusan ribu Nabi. Siapa namanya? Kita yakin punya nama, nama yang sangat hebat, nama yang sangat mulia. Hanya tidak diberitahu. Wallahu a'lam. Kemudian, lagi pula untuk apa mencari nama-nama yang tidak jelas? Sementara yang disebut itu tidak lain karena kehebatan nama itu. Nama-nama Nabi yang disebut itu, Nabi yang terpilih, terhebat. Kenapa tidak mengambil darinya? Kemudian memberi nama. Nabi mengatakan nama yang paling bagus. Ternyata ketika Nabi sebut, bukan namanya Nabi. Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang disandarkan kepada Allah. Yang penyandarnya penghambaan. Abdullah hambanya Allah. Abdurrahman hambanya Ar-Rahman. Kemudian nama ini bukan hanya dalilnya sangat kuat, nama yang sangat nyata sebagai nama terbaik. Baca biografi para ulama. Sebut semua ulama dari awal sampai sekarang. Pasti Abdullah yang namanya paling banyak. Tidak usah jauh-jauh. Sahabat paling mulia siapa? Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Uthman. Coba lihat ikhwah. Iya. Kalau kita mau memberi nama, beri nama dengan nama Nabi Muhammad, Muhammad. Tetapi ada syarat. Jangan memberi kunyah sama dengan kunyahnya Nabi. Muhammad Abul Qasim, tidak boleh. Muhammad boleh. Tapi berkunyah dengan kunyah Nabi, bergandengan dengan nama ini, tidak boleh. Bolehkah membaca, mempelajari, mengambil manfaat dari buku Fisikologi Anak, cara berkomunikasi dengan anak yang seringkali literaturnya dari orang barat, dan kami agak kesulitan menemukan buku-buku pendidikan anak yang menjelaskan bagaimana salafus saleh berinteraksi dengan pendidikan anak ketika. Boleh saja bagi mereka yang mempunyai kekuatan akidah, tahu dasar-dasar pendidikan dalam anak. Bisa melihat. Tetapi ingat, bukan menjadi bahan utama kita. Jelas ini? Dia tetap hanya sekedar sambilan. Bolehkah memasang kawat gigi untuk anak? Karena saat pergantian gigi, tumbuhnya tidak beraturan. Ya tanya dokter giginya, kalau memang bagus, bagus saja. Kalau bermanfaat, bermanfaat. Ini wallahu a'lam. Lihat saja, kalau memang bermanfaat, bermanfaat, tidak apa-apa. Baik, cukup dulu ikhwah. Saya minta maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan apapun yang baik, yang benar, itu semata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya. Materi ini ibaratnya awal untuk melangkah pada perjalanan yang teramat sulit. Ini awal. Jangan kita terlalu berbangga dulu. Wah, ada materi hebat. Ada ini luar biasa. Kita sudah lebih. Enggak. Ini baru langkah awal. Iya. Kita belum paham lebih dalam. Kita belum jiwai. Bagaimana pengamalannya? Kita belum praktekkan, belum kita kembangkan, belum kita belum diperhadapkan masalah dalam menerapkannya. Kita belum diperhadapkan, belum. Masih terus kita berproses, terus memperbaiki diri. Karena itu sadarilah, setiap yang kita dapat, kekuatannya ada pada amalan ilmu itu. Pelajaran al-usul al-thalathah. Shirat al-mustaqim ditafsirkan dengan apa? Al-ilmu wal-amal. Dan hanya dengan ini kita selamat dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kekuatan kita. Ilmu amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan inilah kita akan terus berada di atas jalan yang lurus. Bersalah, siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak bersalah? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, tetapi sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Tempuh jalan kebaikan, tempuh terus apa yang ada, apa yang kita bisa lakukan. Dan terakhir, banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu kekuatan kita. Setiap pendidik harus punya kekuatan doa. Harus punya kekuatan doa. Sekali lagi, harus punya kekuatan doa. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.